عليه وآله وسلم السلام رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم رياض الصالحين tidak menyombongkan diri terhadap kaum mukminin dan hadis yang tidak menyombongkan diri لائق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلب القصعة قال وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza aqala tu'aman, beliau kalau makan suatu makanan لائق أصابعه الثلاث, maka beliau mengisap, menjilati jarinya yang tiga. Qal, kemudian kata Anas, waqal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saqata luqmatu ahadikum, apabila ada sepotong makanan kalian yang terjatuh, falyumit anhal adha, maka hendaknya dia bersihkan dari kotoran yang menempelnya, yang di pada makanan yang terjatuh itu. Waliyakulha, dan hendaklah dia memakannya. Walayada halis syaitan, dan jangan dia biarkan makanan yang terjatuh itu, jangan dibiarkan untuk syaitan. Wa amaru antus latal qas'atu, dan beliau menganjurkan untuk betul-betul membersihkan jari dan membersihkan tempat makan dan menjilati. Qal, kata beliau, fa innakum la tadruna, karena sungguhnya kalian tidak mengetahui, fi ayyi tu'amikumul barakah, karena kalian tidak mengetahui pada bagian manakah dari makanan kalian itu akan keberkatan. Jadi kalian tidak mengetahui berkahnya makanan itu pada bagian mana. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab-adab di dalam makan yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin wa Imamul Anbiya wal Muttaqin, adab-adab makan yang diajarkan oleh penghulu para nabi dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia termulia. Beliau mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia di dalam makan, yang terkadang di zaman kita ini tidak sedikit dari kaum muslimin yang menggampangkannya atau meremehkannya, atau mungkin ada di antara mereka bahkan yang menganggap itu satu perbuatan yang tercela, yaitu ketika seorang makan dan dia menghisap jari jemarinya yang untuk memakan sisa dari makanan yang ada di tangannya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala tu'aman, beliau kalau makan makanan la'iqa asabi'ahu tsalats, beliau menjilati jari jemarinya, jari yang tiga, yang menunjukkan bahwa beliau kalau makan dengan jarinya yang tiga. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghisap jarinya setelah makan. Kemudian beliau memberikan alasan dalam hadis ini tentang keberkatan. Karena seorang tidak tahu di mana letak keberkatan dari makanan itu. Bisa jadi apa yang nempel di tangannya, disitulah keberkatan makanan itu. Oleh karena itu dia menjilatinya. Ya. Dan ini akan mendapatkan barokah apabila barokah ada di situ. Karena seorang tidak mengetahui di mana keberkatan makanan tersebut. Kemudian yang kedua, yang juga merupakan pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini beliau mengatakan, apabila ada makanan ya yang terjatuh, jatuh di lantai, jatuh di tanah, maka hendaklah seorang mengambilnya. Ya, terutama ketika makanan itu baru jatuh kemudian diambilnya. Dan dibersihkan kalau memang ada debu atau tanah yang menempel pada makanan itu. Maka bersihkanlah makanan itu. Lalu hendaklah dia makan yang terjatuh tadi. Dan jangan dibiarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan selalu berserikat dengan manusia. Hampir dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba, diikuti oleh syaitan. Nah, ketika seorang hamba membaca ta'awud atau membaca bismillah, maka syaitan itu akan pergi. Dia akan menjauh. Nah, kita dalam kehidupan kita, ketika kita makan, minum, tidur, dan yang lainnya, dalam aktivitas-aktivitas kita, itu selalu diikuti oleh syaitan. Dia ingin berserikat dengan seseorang. Bahkan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, makanya kita diajarkan untuk membaca ta'awud, ya, agar Allah menjauhkan syaitan dari orang yang sedang berkumpul, suami dan istri, ya, karena syaitan pun ada di situ dan dia ingin melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang syaitan ingin selalu ikut dan mendekati manusia untuk menjerumuskannya ke dalam kebinasaan, untuk menggodanya. Ya, oleh karena itu janganlah seorang kemudian merasa dirinya terbebas dari syaitan, bahwa dia selamat dari syaitan. Tidak. Ya. Pada setiap orang ada korinnya yang selalu menemaninya dimanapun dia berada. Kemudian di antara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu seorang ketika dia makan dan minum, hendaklah senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dengan membaca misalnya bismillah, bismillah ketika akan makan. Dan dia dianjurkan untuk menjilati, membersihkan betul piringnya, tempat makannya, dan tidak tersisa. Walaupun mungkin sebutir nasi, jangan dibiarkan, makanlah. Ya, makanlah, karena dia tidak mengetahui di mana keberkatan atau berkah dari makanan yang dimakannya. Makanya para ulama menyebutkan tentang hadis ini bahwa di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang makan, dan beliau memberi contoh adalah makan dengan tiga jari. Makan dengan tiga jari. Makanya sebagian ulama tetap beristiqamah di dalam masalah ini. Itu makan dengan tiga jari. Dalam rangka melaksanakan tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini, bahwa di antara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ketika dia makan, dan ketika dia makan dan menggunakan tangannya, maka hendaklah dia mengisap jarinya. Ya. Menjilati jari jemarinya untuk membersihkan dari sisa makanan yang ada pada tangannya. Dan ini bukan perbuatan yang menjijikkan. Sebagaimana pendapat sebagian orang yang pola hidup sudah tidak lagi sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, pola hidup yang penuh dengan kesombongan, pola hidup yang penuh dengan kemewahan, sehingga mereka merasa bahwa makan atau menjilati jari-jemari setelah makan seakan-akan itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang kotor, ya, padahal itu adalah bukan, tidaklah demikian. Itulah yang dicontohkan oleh manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita ketika beliau alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk menjilati jari-jemari kita ketika makan dan membersihkan bejana kita sehingga tidak tersisa dari apa yang kita makan adalah karena kita tidak mengetahui di mana keberkatan dari makanan tersebut. Ya, kita tidak tahu mana keberkatan pada makanan itu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk makan. Kalau misalnya kita tidak mampu karena khawatir atau karena kekenyangan, maka kita berikan pada saudara kita atau anak kita atau yang lainnya sehingga dihabiskan. Ya, dan pola hidup tabdzir, pola hidup membuang-buang makanan, meskipun itu makanan yang sisa dimakan oleh seseorang, ini adalah pola hidup tabdzir yang kita dilarang untuk melakukannya. Karena pola hidup tabdzir adalah cara-cara syaitan. Ya, cara-cara syaitan. Makanya Allah Azza wa Jalla melarang. Wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kalian ya bersikap berpola hidup tabdzir. Karena sungguhnya syaitan itu adalah orang-orang yang mubadzir adalah saudara dari syaitan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Islam yang merupakan agama yang menunjukkan dan mempraktekkan tentang kebersihan. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila ada makanan yang terjatuh, maka ambillah. Ya. Kemudian bersihkan yang kotor itu. Mungkin debu atau tanah yang mengenai makanan itu, bersihkanlah. Kemudian makan. Kemudian makan. Nah, ini ajaran kebersihan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan berupaya untuk selalu mengikuti dan menyertai seorang hamba dalam semua aktivitasnya. Makannya, minumnya, tidurnya, dan yang lainnya selalu diikuti oleh syaitan. Dan syaitan ingin untuk untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kita dianjurkan pada setiap kesempatan akan melakukan sesuatu, diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita selalu membaca basmalah, membaca bismillah. Ketika keluar dari rumah, membaca bismillah. Tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ketika masuk rumah, bismillah walajna, bismillah kharajna, dan seterusnya. Ketika akan tidur, juga kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya amud. Ya, dan hampir setiap aktivitas kita dianjurkan oleh Nabi SAW dan beliau mengajarkan kepada kita bacaannya. Ya, terutama al-basmalah. Ya, atau bismillah. Atau tasmiyatullah. Ya, pada setiap aktivitas, sehingga dengan demikian syaitan akan menjauh dan menghindar dari seorang hamba. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengembalakan kambing. Qala ashabuhu wa anta? Para sahabat bertanya kepada beliau, "Apakah engkau juga demikian?" Yakni sebagai seorang yang pernah mengembalakan kambing. Qala na'am. Fa qala na'am. Maka beliau mengatakan, "Iya." Kuntu ar'aha ala qararib li ahli Makkah. Dahulu aku ya menggembalai ya sejumlah kambing yang dimiliki oleh penduduk Makkah dan mendapat upah beberapa dirham. Karena di sini telah pernah kita jelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis-hadis ini. Ya, hadis yang pertama kita bahas tadi tentang makanan, dan Nabi SAW menghisap jari-jemarinya setelah makan. Kemudian kalau ada makanan terjatuh, beliau menganjurkan kita mengambilnya dan membersihkannya. Semua ini menunjukkan sikap tawadhu. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis-hadis ini dalam bab tentang tawadhu. Bab tentang tawadhu. Ya, jadi ketika seorang terjatuh makanannya, kemudian dia mengambil, dia membersihkannya, dia makan. Ini adalah salah satu bentuk sifat yang menunjukkan bahwa orang ini bukan orang yang kibir, bukan orang yang sombong, tapi dia tawadhu. Dia mengingat nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Ya. Dan apakah hanya dengan terjatuh dalam waktu yang singkat kemudian harus dibuang, harus dibiarkan untuk syaitan? Tentu tidak. Jadi hadis-hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa di antara hadis-hadis di dalam kandungan hadis-hadis ini terdapat sikap tawadhu. Ya, baik yang dipraktekkan oleh Nabi SAW maupun yang beliau ajarkan kepada umatnya. Umat yang mulia adalah umat yang tawadhu. Umat yang mulia adalah umat yang rendah hati. Sedangkan umat yang terlaknat, umat yang jauh dari rahmat Allah, adalah mereka yang sombong dan angkuh. Mereka yang takabur. Ya, itu yang akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu. Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda menunjukkan tawadhu'nya beliau alaihi salatu wassalam. Makanya Allah memuliakan beliau. Allah tinggikan derajatnya karena ketaatan beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu sifat yang menjadi darah daging beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau adalah sifat tawadhu' alal mu'minin. Tawadhu' kepada sesama kaum mu'minin. Beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu." Seandainya aku diundang ya untuk makan kikil, baik itu kikil sapi ataupun kambing, aku akan mendatanginya. Karena tentu ya kikil kambing atau sapi ya bukan bagian yang terbaik dari kambing itu. Dia bagian yang berada di bawah dibandingkan dengan daging ya dan bagian-bagian tubuh lain dari sapi dan kambing. Namun Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau seandainya ada di antara sahabat beliau yang mengundang beliau dan dia tidak menyiapkan daging, tapi yang ada hanya kaki kambing atau kaki sapi yang telah dimasak diundang untuk makan, aku akan menjawab panggilan undangan tersebut. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, "Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Dan seandainya aku diberikan hadiah, ada sahabat yang datang kepada beliau ya, dan dia membawa menghadiahkan pada beliau kaki kambing atau kaki sapi ya, kikilnya, bagian terbawahnya, maka beliau menerimanya. Beliau menerimanya. Ini juga menunjukkan tawadhu Nabi alaihi salatu wassalam. Tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu sifat yang mulia ini adalah sifat kaum mukminin. Sifat kaum mukminin yaitu sifat tawadhu. Nah di sini para ulama menyebutkan di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kita diperintahkan untuk menghadiri undangan jika kita diundang. Undang makan, selama itu tidak ada hal-hal yang aneh-aneh dalam undangan tersebut, tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan, tidak ada kemungkaran-kemungkaran, tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kita diundang, maka kita ya harus menghadirinya, ya menjawabnya. Selama tidak ada halangan bagi kita juga. Kita memberi kesempatan, tidak berhalangan, maka kita diperintahkan untuk menghadirinya. Walaupun undangan itu bukan untuk makan makanan yang wah, makanan yang mahal, makanan yang lezat, tapi makanan-makanan sederhana, tetap kita dianjurkan untuk menghadiri, mendatangi undangan tersebut. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang dibolehkannya menerima hadiah, pemberian yang diberikan kepada kita atau kepada seorang berupa hadiah, maka kita tidak boleh menolaknya. Selama itu sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, maka tidak dilarang seorang menerima hadiah. Walaupun hadiah itu nilainya kecil, bagi kita hadiah itu tidak ada artinya. Tapi di antara akhlak yang mulia, seorang tetap menerima hadiah itu. Tetap menerima hadiah tersebut. Dalam rangka dia untuk menjaga perasaan orang yang memberikan hadiah kepadanya. Dan ini selalu dijaga oleh Nabi SAW. Makanya ketika ada orang yang mengundang beliau atau memberikan beliau sesuatu yang dianggap rendah, ya, beliau tetap menerimanya. Beliau tetap mendatangi undangan orang tersebut. Ya. Itu sikap dan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau adalah orang yang sangat tawadhu, paling tawadhu di muka bumi ini alaihi salatu wasallam. Dan beliau adalah qudwah. Beliau adalah contoh bagi siapapun dari umat ini, apalagi thullabul ilmi, apalagi du'at ila Allah yang mengajak manusia kepada tauhid, yang mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW. Maka sikap dan sifat ini harus menjadi darah daging dalam kehidupannya, menjadi sifat yang ada dalam dirinya. Ya, ini tuntunan dan qudwah dari Nabi SAW kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adba'u la tusbaqu aw la takadu tusbaqu faja'a a'rabiyyun ala qu'udin lahu fasabaqaha fashaqqa dhalika 'ala al-muslimin حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, ini Anas bin Malik mengatakan, kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adwa la tusbaq. Dahulu unta Rasulullah sallam yang bernama al-adwa, ya, karena orang Arab itu memberi nama pada sejumlah binatang, binatang pemeliharaan mereka. Nah, salah satu unta Nabi sallam itu bernama adwa. Unta ini la tusba, tidak pernah dikalahkan. Ya. Au atau kata Anas, la takadu tusba. Yani hampir tidak pernah terkalahkan oleh unta yang manapun. Ya, dalam berlomba. Faja'a Arabiyun ala qu'udin lahu. Maka datanglah seorang Arab dusun, dia menunggangi untanya yang muda, qu'ud. Ya, unta yang muda. Dia datang, lalu kemudian dia lombakan dengan unta Nabi SAW. Fasabaqaha, maka unta orang Badui itu memenangkan unta Rasulullah SAW al-Adba. Fasyaqqa dhalika ala al-muslimin, maka kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi, ini merasa sesuatu yang berat dengan diri mereka. Karena unta Rasulullah SAW terkalahkan oleh unta muda milik orang Arab Badui ini. Arab dusun tersebut. Hatta arafahun Nabi SAW. Nah, keadaan ini diketahui oleh Nabi SAW. Yani beliau membaca suasana kekecewaan para sahabat atas kekalahan unta beliau, ya, terhadap unta orang Arab dusun tersebut. Nabi SAW membaca para sahabat, mereka yakni merasa berat dengan kekalahan tersebut. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ya, haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu, merupakan hak Allah bahwa tidak ada sesuatu di muka bumi ini, tidak ada sesuatu di dunia ini yang dia telah mencapai puncaknya melainkan akan direndahkan, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah sunnatullah. Sesuatu yang telah mencapai puncak akan turun. Akan menjadi rendah. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sekarang kita melihat, ya, ada suatu bangsa misalnya, ya, yang mengangkat merasa diri mereka besar, keangkuhan dan kesombongan telah meliputi mereka, maka itu tinggal tunggu saatnya, ya, tinggal tunggu saatnya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang, seorang yang takabur, orang yang menyombongkan dirinya, ya, baik dalam harta atau kedudukan atau yang lainnya, lalu dia merendahkan orang lain, maka ketika sampai pada puncaknya, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakun Allah, sudah merupakan hak Allah untuk melakukan hal tersebut. Yang diambil dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hawanul dunia, ya, Allah, hinanya dunia ini dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan memang benar, dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya. Sehingga kita tidak akan jumpai, baik dalam Al-Quranul Karim, atau dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, tidak ada satu ayat pun dan satu hadis pun yang menjelaskan atau yang menyebutkan tentang kemuliaan dunia ini. Tapi justru sebaliknya. Ya. Yang ada dalam Al-Quranul Karim tentang dunia, yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang dunia, yaitu yang disebutkan adalah rendahnya dunia ini, hinanya dunia ini. Apalagi bagi para pengekor dunia, para pengejar dunia, yang ingin mendapatkan dunia, ya, baik itu berupa harta, kedudukan, atau yang lainnya, yang berupa dunia mereka ingin, ini menunjukkan kehinaan. Karena dunia ini tidak pernah menjanjikan, ya, sesuatu kecuali kehinaan. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang beriman pada Al-Quran dan Sunnah, ya, janganlah kita mengejar dunia ini. Ambillah dari dunia ini seperlunya. Ambillah dari dunia ini secukupnya. Ya, karena dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang zailah, sesuatu yang akan lenyap. Ya, sesuatu yang akan lenyap. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk tawadhu, untuk rendah hati, dan melepaskan pakaian keangkuhan yang dipakai oleh seorang. Ini keangkuhan yang ada dalam dirinya. Lepaskan. Ya. Buanglah jauh-jauh. Tapi tanamkan dalam diri kita sikap tawadhu. Sikap rendah hati. Karena inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW dan kecintaannya kepada para sahabat beliau. Ya, beliau membaca perasaan mereka. Beliau membaca keadaan mereka. Ya, ketika sesuatu terjadi. Lalu beliau dalam hal yang disebutkan dalam hadis ini, beliau memberikan ketenangan kepada para sahabat, mengarahkan mereka agar mereka tidak kecewa dengan apa yang telah terjadi. Dari kekalahan unta beliau dalam perlombaan atas kekalahan atas unta seorang Arab dusun yang mengalahkan unta beliau alaihissalatu wassalam. Maka beliau menenangkan mereka, beliau memahami keadaan mereka. Itu saking cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya ya menjadikan binatang untuk berlomba. Kuda, kemudian unta, ya, ini dibolehkan. Selama di sana tidak ada perjudian. Adapun yang digunakan untuk berjudi, maka ini ada hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Baik, itu bab tentang tawadhu dan rendah hati kepada sesama kaum mukminin. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-72. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babul kibri wal i'jab. Bab tentang kesombongan dan kekaguman diri seorang pada dirinya. Kekaguman seseorang pada dirinya. Al-i'jab bin nafs. Bab al-kibir. Definisi kibir secara syar'i telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana kibir itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Bataru al-haq. Ya, seorang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Dan merendahkan orang lain. Inilah ainul kibir. Maka seorang kalau melihat dalam dirinya, ya, tidak usah bertanya kepada siapapun, karena masing-masing mengetahui tentang dirinya. Kalau ada dalam dirinya menolak kebenaran, padahal kebenaran telah datang padanya, tapi dia menolak al-haq itu. Yang kedua, ada dalam dirinya sikap merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, ini berarti dia mengidap penyakit yang berbahaya dari penyakit-penyakit hati, yaitu al-kibir. Ya. Masing-masing mengetahui tentang dirinya. Tidak perlu menjawab. Tapi kita introspeksi diri kita. Barang siapa mendapatkan dalam dirinya, ketika datang kebenaran, dia menepisnya. Dia menolaknya. Dan yang kedua, ketika ada dalam dirinya perasaan merendahkan orang lain, berarti dia adalah mutakabbir. Berarti dia memiliki penyakit hati yang harus segera diobati. Karena berbahaya. Ya. Akan merusak amal-amalnya. Akan merusak kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun para ulama memberikan pengertian tentang kibir dari sisi bahasa, yaitu isti'zamun nafs. Seorang merasa dirinya besar. Wastihsan al-fadail. Dan dia selalu menganggap apa yang dimilikinya dari keutamaan itu sesuatu yang baik baginya. Tetapi wal istihanatu bil akhirin. Dia dengan sifat yang ada itu merendahkan yang lainnya. Menganggap hina al-akhirin, bil-akhirin. Dengan apa yang ada padanya, merasa dirinya besar, merasa diri memiliki keutamaan-keutamaan, tapi kemudian perasaan ini menjadikan dia merendahkan orang lain, menjadikan dia menghinakan orang lain. Ya, wal istihana bil akharina wastisgharuhum, dan menganggap kecil yang lainnya. Wattarafu ala man yajibu tawadhu lahu, dan kibir itu adalah sebagaimana dikatakan para ulama, at-tarafu ala man yajibu tawadhu lahu. At-tarafu itu meninggikan dirinya terhadap orang yang semestinya dia tawadhu pada orang itu. Ya. Jadi para ulama menyebutkan tentang al-kibir, istidhamun nafsi wastihsanul fadaili wal istihanatu bil akharina wastisgharuhum wattarafu'u ala man yajibu tawadhu'u lahu. Itu definisi dari al-kibir. Dia dari sisi bahasa, dan ini tentu tidak keluar dari apa yang didefinisikan dalam hadis Nabi SAW, yaitu batalul haqqi, ghamtun nas, nolak kebenaran, dan merendahkan orang lain. Adapun al-ijab, ya, al-ijab yaitu isti'zamun ni'mati warrukunu ilaiha. Seorang merasa nikmat yang Allah berikan padanya demikian agungnya. Tetapi kesalahannya adalah ma'anisyani idhafatiha lil mun'im azza wa jalla. Tetapi dia lupa untuk menisbahkan nikmat yang ada pada dirinya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya mengagungkan dirinya, ini keberhasilanku, ini hasil jerih payahku, ini adalah aku yang melakukannya, sehingga dia lupa bahwa semua kekuatan yang ada pada dirinya, kemampuan dia untuk mencapai sesuatu itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia melupakan Allah dan dia menonjolkan di dirinya. Ini namanya al-ijab bin nafs. Al-ijab bin nafs. Dan dua-dua ini sifat tercela. Al-kibir wal-ijab, dua-dua ini adalah sifat yang tercela. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau setelah menyebutkan tentang anjuran untuk kita tawadhu, bersifat tawadhu, kemudian beliau menyebutkan langsung lawan dari sifat tawadhu ini, supaya seorang menjauhinya, supaya seorang ya, mencegah dirinya jika ada sifat ini pada dirinya. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Nabi SAW, ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 83. Surat Al-Qasas ayat 83. Qala Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, negeri akhirat itu, ya, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan. Ini maksud negeri akhirat adalah apa-apa yang Allah janjikan bagi kaum mukminin di surga, surga Allah Azza wa Jalla. Jadi negeri akhirat itu kami jadikannya, naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Kami jadikannya untuk mereka orang-orang yang tidak menginginkan untuk menyombongkan diri di bumi ini, dan mereka tidak menginginkan untuk terjadi kerusakan di muka bumi ini. Mereka tidak merusak. Mereka tidak menyombongkan diri dan mereka tidak merusak. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini disebutkan dalam ayat ini sebagai syahid bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita negeri akhirat dengan semua kenikmatan yang ada padanya yang disiapkan oleh Allah azza wa jalla di surga kelak, yang mana kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan berubah dan tidak akan lenyap. Allah jadikannya, Allah siapkannya untuk orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya, yang mana mereka tidak menghendaki atau mereka tidak menyombongkan diri, dan mereka selalu berbuat baik, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka lah yang akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Ya, mereka yang mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Orang-orang yang tidak menginginkan tarafu'an, kesombongan di muka bumi ini, atau kerusakan di muka bumi ini. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang demikian keadaannya, yang tidak angkuh, tidak sombong, tidak menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena sungguhnya engkau sekali-kali tidak akan menembus bumi ini, ya. Lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula, dan engkau tidak mungkin juga akan meninggi seperti gunung, ya. Jadi ini adalah anjuran untuk tidak sombong dan tidak angkuh. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Di dalam sebuah hadis tentang orang yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan, disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai penjelasan ayat ini. Disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yata'adhamu fi nafsihi." Tidaklah seorang dia merasa dirinya besar, ya, dan wa yakhtal fi mishyatihi, dan dia berjalan dengan sombong di muka bumi ini, ya, dan dia berjalan dengan sombong, illa laqiyallah ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Melainkan dia ketika mati bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah dalam keadaan murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah murka kepada kesombongan dan orang-orang yang sombong. Kepada keangkuhan dan orang-orang yang angkuh. Allah benci pada mereka. Waliyadu billah. Jangan sampai kita menyombongkan diri, karena ini adalah suatu yang akan merusak kehidupan seorang di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis yang kedua, ayat yang kedua dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ayat berikutnya adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat ke-18. Surat Luqman ayat ke-18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna wala tusair khaddaka linnas ay tumiluhu wa tu'riduhu aninnas takabburan alaihim. Janganlah engkau palingkan pipimu yang dari manusia karena kesombonganmu, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri-diri mereka. Ini juga ayat yang merupakan bagian dari tuntunan pendidikan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, agar anaknya tidak bersikap menyombongkan diri kepada manusia. dan agar tidak berjalan di muka bumi ini dan menyombongkan diri. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri mereka. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini tentang Qarun. Qarun yang mana dia adalah seorang yang sombong padahal Allah telah memberikan kepadanya harta benda yang banyak, kekayaan yang sangat banyak, namun dia menyombongkan diri, ya. Maka dia terkutuk. Dia ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam perut bumi ini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun ini dia dari golongan Musa. Ya. Fabagha alaihim. Namun dia melampaui batas kepada mereka. Ya. Dia melampaui batas kepada mereka. Wa atainahu minal kunuz. Ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Ya. Dan kami telah berikan kepadanya perbendaharaan, itu harta benda yang banyak. Yang mana kunci-kuncinya dibawa, ditarik oleh unta-unta yang kuat. Qala lahu qaumu la tafrah. Atau orang-orang yang kuat yang membawakan kunci-kuncinya. Kunci harta bendanya. Iqala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, kepada Qarun, janganlah kamu bergembira. Yaitu dengan apa yang Allah berikan padamu itu. Ya. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ini menyombongkan diri. Ya. Dia lupa kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang mana pada akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dan hartanya ya ditenggelamkan ke perut bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Karena keangkuhannya, dia lupa ya bahwa apa bahwa harta yang ada padanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kemudian mengatakan bahwasanya harta itu adalah dari ilmunya. Keberhasilan murni dari dirinya. Subhanallah. Dia lupa pada Allah Azza wa Jalla. Zat yang memberikan berbagai kenikmatan padanya itu. Yang memberikan harta-harta benda itu. Dia lupa pada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menenggelamkan Qarun dan hartanya. Ya, dan sampai hari kiamat. Dia dalam keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas di bumi, terus ditenggelamkan, seakan-akan jatuh ke bawah, ya dalam perut bumi ini, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Waliyadzubillah. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi saw. Qal لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Orang yang ada dalam hatinya seberat atom dari sifat kibir. Dari sifat angku. Faqala rajulun. Maka seorang bertanya. Seorang sahabat. Yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu. Innar rajula. yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sesungguhnya ada orang yang dia menyukai agar bajunya, pakaiannya itu bagus, sendalnya bagus, ya. Qal, maka kata Nabi alaihissalam, inna Allah jamilun, sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah, yajibul jamal, Allah menyukai, mencintai keindahan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis ini tentang ancaman orang yang memiliki keangkuhan dalam dirinya, dalam hatinya, walaupun sifat keangkuhan itu hanya sedikit, kecil, ya, itu tidak masuk surga, kata Nabi alaihissalam. Maka hal ini menjadikan seorang sahabat bertanya, karena dia beranggapan bahwa seorang yang memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, itu seakan-akan masuk dalam kategori sombong dan angkuh. Makanya sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang dia ingin bajunya bagus, sendalnya bagus, ini pakaiannya bagus, apakah ini termasuk kibir? Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, ya, sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah, ya, dan Allah menyukai keindahan. Artinya bahwa apa yang terlintas dalam benakmu ketika seorang ingin memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, sepatu yang bagus, itu seakan-akan terlintas dalam benak bahwa itu adalah bagian dari kibir, maka Rasulullah menjawab itu tidak. Itu bagian dari keindahan. Selama seorang mendapatkannya dengan cara yang halal, dia memakai pakaian dari hasil yang halal, ya, maka itu bukan keangkuhan. Itu bukan kesombongan. Itu adalah suatu keindahan yang Allah pun mencintai keindahan itu. Karena Allah adalah zat yang maha indah. Lalu Nabi AS menjelaskan apa yang dimaksud dengan kibir itu. Yang mana la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya satu titik debu dari kesombongan. Atau satu titik atom dari sifat angkuh yang ada pada dirinya. Itu menjadi penghalang dia dari masuk surga. Apa sih sebetulnya kibir itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa kibir itu adalah batarul haq. Seorang yang menolak kebenaran. Kebenaran telah datang kepadanya. Orang yang menjelaskan kebenaran telah sampai kepadanya. Tapi dia tidak mau, dia menolak. Ini yang namanya kibir. Ini yang namanya angkuh. Dan yang kedua, sifat kibir itu adalah merendahkan orang lain. Merasa dirinya paling segala sesuatu, maka dia merendahkan orang lain. Ya. Menghinakan orang lain. Ini yang dimaksud dengan al-kibir. Maka hati-hati kepada kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Kalau datang kepada kita kebenaran, al-haq, yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, ya, apalagi berdasarkan Quran dan Sunnah dari Nabi SAW, jangan sampai seorang menolaknya. Karena dikhawatirkan dia termasuk orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang kibir, yang berdampak bahwa dia tidak masuk surga gara-gara kesombongan dan keangkuhannya. Adapun penjelasan hadis ini insyaallah dan pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, karena ini saatnya tanya jawab telah masuk. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam. Ustaz Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan sesi materi yang telah disampaikan. Dan sebagaimana telah dipaparkan pula, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya sesuai dari penjelasan kita atau materi yang telah kita simak di pagi hari ini melalui layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kita coba angkat di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Cibinong. Silakan Ibu di Cibinong. Jika seseorang bila hormat, dia tidak merasa, dia tidak menyadari kalau dirinya siber, siukombong, itu gimana, Ustaz? Dan yang kedua, seandainya juga kita bergaul dengan dia karena akan terasa sakit dengan kesombongannya, apakah kita harus menjauh saja, Ustaz? Mohon maafnya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan tadi, yaitu seorang yang dia itu gila hormat, ini adalah satu penyakit. Ya. Jadi ada jenis penyakit jiwa, ya, yaitu seorang yang gila hormat. Sangat senang kalau dia hormati. Ya. Dan dia merasa hina kalau dia tidak dihormati. Ini penyakit, na'udzubillah. Kemudian disebutkan dalam pertanyaan tadi bahwa orang ini dia tidak merasa. Dan sifat tadi gila hormat itu ada sifat yang lain dalam dirinya, yaitu kesombongan. Ya. Yang bisa melihatnya, membacanya adalah orang yang membacanya, orang yang mengetahuinya. Ya. Dia, orang ini gila hormat, kemudian dia sombong dan angkuh. Maka orang seperti ini, ya, hendaklah dijauhi. Jangan didekati. Jauhi. Ya. Itu lebih selamat bagi kita. Masih banyak orang baik-baik. Maka kita jauhi orang seperti ini. Karena juga akan berdampak pada diri kita. Ya. Suatu kesombongan bisa menular kepada orang lain. Kalau dia bergaul dengan orang sombong, mungkin dia bisa menjadi sombong. Dan angkuh. Na'udzubillah. Nah, orang seperti ini hendaklah dijauhi. Ya, kita hanya sekedar sebagai seorang muslim, muslimah, ketemu, salam, assalamualaikum. Ya. Tapi, tidak terlalu jauh bergaul dengan orang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, dari mana? Dari yang Mbak Allah, dari Pekanbaru, Rio, Pak Ustaz. Silakan, Ibu, di Rio. Pak Ustaz mau bertanya. Sebelumnya minta maaf kalau ada tidak tepat temanya. Nah, sini ada seseorang, ada orang mau mengumrohkan. Jadi itu ada orang bilang, Pak Ustaz, katanya pahalanya sama yang diumrohkan atau yang diumrohkan. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz, banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Baik, yang ditanyakan kalau saya tidak salah menangkapnya, jadi apakah seorang yang mengumrahkan seseorang, dia mendapat pahala umroh, ya, sebagaimana pahala yang didapati oleh orang yang diumrohkannya? Nah, jawabannya iya. Seorang berbuat baik atau menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut, dan tidak mengurangi pahala orang itu. Ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Pada siapa menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Apalagi seorang dia mengumrohkan, dia berikan hartanya, menginfakkan hartanya untuk seorang yang umroh, dia mendapat pahala dari harta yang diinfakkan di jalan Allah. Kemudian pahala orang yang mengamalkan umroh itu, setiap langkah dia dalam melaksanakan umroh itu, dan kebahagiaan yang dirasakannya, kesenangan yang dirasakannya, maka orang yang mengumrohkan itu mendapatkan ganjaran, ya, yang berlipat dari apa yang dia lakukan tersebut. Ya, dia mendapat pahala ganjaran, menyenangkan orang, menginfakkan harta. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, apalagi kalau seorang itu betul-betul orang yang baik, orang yang dia umrohkan adalah orang yang soleh-soleha, orang yang taat pada Allah. Ya, maka ini satu hal yang luar biasa ganjarannya. Dan dia juga ikhlas dalam memberikannya itu, maka ini ada pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Seorang muslimah atau seorang ahwat bertanya, Ustaz, jika di dalam keluarga ada seseorang yang karena usianya paling tua memiliki sifat mudah tersinggung dan cepat marah, apakah ini termasuk penyakit kesombongan? Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum. Baik. Tentang pertanyaan tadi, bahwa ada dalam keluarga seorang dia paling tua, ya, mudah tersinggung, cepat marah, inilah sifat, ya. Tentu ada sebabnya, ya. Karena manusia itu punya watak macam-macam. Ini mungkin wataknya, sifatnya, perangainya, tabiatnya, ya. Tapi bukan kemudian menunjukkan bahwa itu sombong. Tidak, bisa jadi tidak. Bisa jadi itu pembawaan yang harus dia perbaiki dalam dirinya. Karena perlu diketahui bahwa sifat-sifat seperti mudah tersinggung, ya, kemudian mudah marah, ini semua sifat yang, dan lainnya dari sifat-sifat yang jelek, ini akan berdampak pada diri orang yang memiliki sifat itu. Ya, bisa berdampak pada diri orang tersebut. Dia bisa sakit, mudah terkena penyakit, karena dia mudah emosi, mudah tersinggung. Ketersinggungan itu terbawa dalam tidurnya, dalam ingatannya. Ini akan mengganggu. Mengganggu jiwanya, mengganggu kesehatannya. Maka, cobalah seorang kalau memiliki sifat itu, harus diupayakan untuk merubahnya. Ya. Dan apa? Kembali pada Allah Ta'ala. Perbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Jadilah orang yang selalu memberi maaf. Jadi pemaaf. Ini akan memperbaiki diri seseorang. Ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi, apakah itu sifat sombong atau angku? Tidak. Ya. Tapi ini sifat penyakit yang ada dalam diri orang itu. Mudah tersinggung, mudah emosi, dan itu akan berdampak pada dirinya. Oleh karena itu, sedapat mungkin supaya segera orang itu memperbaiki dirinya, ya, kembali kepada Allah Ta'ala, perbanyak zikir, ya, tekan emosinya, sehingga dengan demikian insya Allah dia akan dapat merubah perilakunya dan sifatnya. Sebetulnya sifat itu bisa dirubah. Bukan tidak. Walaupun sifat itu terbawa dari sananya, dari awalnya, kalau seorang itu dia beristianah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah merubah dirinya, sifatnya itu, maka Allah zat yang maha penerima atau mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Kalau orang itu ingin baik, Allah akan memperbaiki orang itu. Karena Allah maha mengetahui hati hamba-hambanya. Tapi kalau seorang memang itu, ketika ada satu tabiat yang jelek dalam dirinya, lalu tabiat itu, kebiasaan itu, dan sifat itu dipelihara, dibiarkan, dibesarkan, ini akan berdampak jelek bagi orang itu. Jelek yang kejelekan bisa menimpa dirinya, sisi kesehatannya, dan bisa menimpa juga agamanya. Bisa merusak amal ibadahnya. Karena sifat-sifat yang buruk itu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Dan berikutnya masih di pertanyaan pesan singkat yang kita coba bacakan. Naam. Seorang bertanya dari pesan singkat. Naam. Assalamualaikum. Apakah yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah? Apakah setiap sunnah itu hukumnya tidak wajib? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Demikian Ustaz. Baik, tentang definisi sunnah, ya, apabila sunnah itu disebutkan secara mutlak bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW, artinya ini adalah ajaran beliau, ini adalah tuntunan beliau, ya, ini adalah pola hidup beliau. Ya. Contohnya adalah ketika ada tiga orang datang menemui istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadah beliau di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh sebagian istri Nabi Sallam, menjawab tentang pola hidup Nabi Sallam di rumahnya. Ya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan setelah mendengar keterangan dari sebagian istri Rasulullah SAW itu, mereka merasa bahwa amal yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sedikit. Tapi mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang telah diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Lalu ketiga orang itu, yang satu bertekad, dia mengatakan, aku akan senantiasa berpuasa dan tidak berbuka. Artinya, tiada hari tanpa berpuasa. Yang satu lagi mengatakan, aku akan sholat di malam hari dan tidak mau tidur. Jadi malamnya selalu dipenuhi dengan sholat. Yang satu lagi mengatakan, bahwa aku tidak akan menikahi wanita. Karena dia menganggap bahwa menikah itu akan mengganggu ibadahnya. Padahal menikah wanita karena Allah, ya, untuk menjaga kehormatan diri, bagian dari ibadah. Nah, mendengar apa yang mereka ucapkan ketiga orang ini, disampaikan kepada Nabi Sallam ucapan-ucapan mereka itu, maka beliau segera mengumpulkan para sahabat beliau, dan beliau mengatakan, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia akan senantiasa berpuasa dan tidak berbuka. Ada yang mengatakan bahwa dia akan senantiasa sholat di malam hari dan tidak mau tidur. Ada sebagian orang mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi wanita. Kata beliau, sungguh, ya ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Namun, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat di malam hari, dan aku juga tidur. Dan aku menikahi istri-istriku, jadi mengumpuli istri-istriku. Lalu kata beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang dia tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, sunnah di sini artinya pola hidup beliau, cara hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah orang yang selalu memberikan setiap yang berhak akan haknya, dan inilah tuntunan Islam. Ya. Jadi sunnah di dalam hadis ini berarti yaitu cara hidup beliau, tuntunan hidup beliau, metode hidup beliau di dunia ini. Ya. Adapun sunnah makna yang lain yang didefinisikan oleh para ulama fikih, ya, karena sebagai ulama fikih memberikan definisi tentang sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Ini sunnah menurut definisi ulama fikih. Sedangkan sunnah Rasul kalau dibawa oleh seseorang dalam ceramahnya, dalam penjelasannya, apabila yang dibicarakan masalah, misalnya masalah hukum suatu pekerjaan, suatu amal, ya hukum, misalnya bicara tentang sholat sunnah duha, ya artinya sholat sunnah duha itu amal yang utama. Artinya sunnah di sini kalau dikerjakan dapat pahala, dapat keutamaannya. Kalau tidak, ya tidak berdosa. Tapi ketika seorang menjelaskan tentang bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW, sholat berjamaah itu bagi laki-laki yang tidak ada halangannya, bagi laki-laki yang tidak mempunyai halangan secara syar'i, hukum sholat berjamaah itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW, artinya itulah yang beliau lakukan. Itulah pola hidup beliau dalam beragama, dalam menjalankan sholat sunnah, dalam menjalankan sholat lima waktu, bahwa beliau selalu sholat dengan berjamaah. Bukan berarti sholat berjamaah itu sunnah hukumnya, tidak. Jadi kalau seorang mengatakan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu adalah sunnah Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW, artinya inilah tuntunan beliau, itulah ajaran beliau. Bukan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak berjamaah juga tidak mengapa, tidak. Bukan itu maknanya. Nah, ini harus kita pahami. Ya, ada lagi sunnah dalam definisi ulama hadis. Ya. Setiap yang dari Rasulullah SAW, ya, baik akhlaknya, perangainya, perbuatannya, perkataannya, itu semua diartikan sunnah secara totalitas. Kalau dikatakan sunnah secara umum itu sunnah Rasulullah, artinya itu ajaran beliau, tuntunan beliau, manhaj, metode hidup beliau. Tapi kalau bicara masalah hukum-hukum fikih, ya, bahwa membaca, misalnya, membaca basmalah atau membaca, mengucapkan bismillah ketika permulaan berwudu, hukumnya sunnah, misalnya demikian. Ini artinya, kalau dilakukan, dapat pahala, kalau tidak pun, tidak akan merusak wudu itu. Ini contoh. Ya. Walaupun sebagian ulama mengharuskan seorang membaca bismillah ketika akan berwudu. Ya. Jadi ini contoh. Dalam hal masalah sunnah menurut definisi ulama fikih. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya telah disampaikan, dan tampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir pula di kesempatan kajian ilmiah pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai khitam atau istifadah menurut perjumpaan kita di kesempatan ini, Ustaz. Silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita telah mendengar apa yang disampaikan tadi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami selalu mengingatkan kepada umat ini agar tetaplah bersabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dan ujian, maka ujian itu seyogianya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sebaliknya. Ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, bukan kemudian kita melawan, ya, atau kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam agama Allah ini. Justru kita terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, kami menghimbau kepada kaum muslimin agar tetap menepati jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan para pemimpin mereka agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik. Ya, karena dengan diberikannya taufik kepada para pemimpin kita, maka insya Allah akan menjadi baik umat dan rakyat. Tapi ketika kita ya berbuat sesuatu tindakan yang akan merusak tatanan kehidupan kita di masyarakat atau keamanan di negeri kita ini, ini yakin dampaknya akan lebih buruk daripada kalau kita ini tetap menahan diri, bersabar, mohon pada Allah, berikan hak para pemimpin, dan selalu tetap kita ini berada di atas ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka insya Allah akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum ya sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Ayo kita rubah keadaan kita kepada yang lebih baik. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan hak-hak manusia, kita perbaiki diri kita. Kita mengadu kepada Allah. Kita tingkatkan tauhid kita, keyakinan kita, kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan bergantung pada manusia, siapapun orangnya. Tapi bergantunglah pada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Dan jangan sampai kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan yang dampak buruknya akan menimpa diri mereka sendiri. Ya. Jangan. Kita hendaklah menjadi orang yang dewasa, meletakkan sesuatu pada tempatnya, mencari jalan keluar yang terbaik dan cara yang terbaik. Insyaallah dengan demikian ya, kita selalu minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, maka akan ada jalan keluar yang akan Allah berikan kepada kaum muslimin dan kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.